يا خير من جاء الوجود تحية، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء. يا سيدا ساداتي يا باب الحمام، يا سيدا ساداتي يا باب الحمام، يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام. يا سيدي

Bye. عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan mohon rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, kami harus membacakan hasil rekapitulasi nilai penampilan 5 grup yang masuk pada Grand Final Festband 2018 Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasari Kediri. Karena waktunya sudah sore, langsung saja kita bacakan. Untuk kategori Best Jingle, kategori Best Jingle Festband 2018 Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah diraih oleh grup Solawat yang mengatasnamakan dirinya Nawaitu Solawat dari Kediri. Kepada official atau yang mewakili dari Nawaitu Solawat dari Kediri, disilahkan untuk naik ke atas panggung. Semoga silahkan satu perwakilan dari Nawaitu Solawat. Sementara untuk best vokal, inilah best vokal terbaik atau best vokal vokal terbaik Festband 2018 Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasari Kediri diraih oleh grup Solawat yang mengatasnamakan dirinya An-Najwa dari Kediri. Silakan An-Najwa. An-Najwa, silakan yang mewakili. Monggo untuk best vokal dan best jingle disilahkan untuk segera naik ke atas panggung. Mohon kerjasamanya semakin cepat semakin baik karena waktunya sudah sore menjelang maghrib. Untuk pemberian uang pembinaan, monggo Kang. Nah, untuk pemberian uang pembinaan best vokal dan best single akan disampaikan oleh Wakil Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Waka Kesiswaan, beliau Bapak Kennedy Nila, Sarjana Pendidikan Islam. Sarjana Pendidikan, disilakan. Monggo Pak Ken. Untuk best vokal dan best jingle masing-masing akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp250.000. Jangan lupa Pak Udin untuk didokumentasikan. Ya. Untuk best vokal, best jingle kita kasih plus bersama-sama. Dan mohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, kita nanti akan foto bersama. Oke, selanjutnya untuk menyingkat waktu, Grand Final terbaik ketiga atau, maksud kami Grand Final yang masuk harapan 2 Festival Solawat tahun 2018 Madrasah Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasari Kediri. Kategori harapan kedua, Festband 2018 MTS Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasari Kediri diraih oleh grup Solawat yang mengatasnamakan dirinya AHB dari Kediri dengan total nilai 96. Disilakan AHB dari Kediri untuk naik ke atas panggung yang mewakili. Monggo Kang. AHB. Disilakan, karena waktunya sudah sore menjelang maghrib, mohon kerjasamanya untuk lekas naik ke atas panggung. Untuk selanjutnya, harapan kedua, Festband 2018 MTS Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasri Kediri diraih oleh grup sholawat yang mengatasnamakan dirinya Rahmatul Ihsan dari Jombang. Harapan satu Rahmatul Ihsan dari Jombang. Untuk harapan satu Rahmatul Ihsan dari Jombang, selanjutnya disilakan kepada yang mewakili atau officialnya dari Rahmatul Ihsan dari Jombang, disilakan untuk naik ke atas panggung. Sumonggo Gus. Rahmatul Ihsan dari Jombang. Untuk pemberian piala dan uang pembinaan, juara harapan 1 Rahmatul Ihsan dan juara harapan 2 AHB dari Kediri disilakan kepada ketua panitia beliau Ustaz Muhammad Nasiruddin Sarjana Pendidikan Islam untuk menyampaikan trofi dan uang pembinaan kepada juara harapan 1 dan harapan 2. Selanjutnya untuk juara 3 Grand Final Festival Shalawat 2018 Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasri Kediri diraih oleh grup shalawat yang mengatasnamakan dirinya TWI dari Nganjuk. Silakan. Dengan total nilai 97. TBI dari Nganjuk disilakan untuk naik ke atas panggung. Sumonggo Gus. Selanjutnya untuk juara 2. Untuk juara 2 Festival Shalawat Al Banjari tahun 2018 Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Purwasri Kediri diraih antara Sukarol Munsid dan Al Badar. Diraih oleh Sukarol Munsid dan Al Badar. Kira-kira yang pas mana? Al Badar ada Sukarol Munsid. Al Badar ada Sukarol Munsid. Tapi hasil rekapitulasi nilai panitia objektif berdasarkan hasil rekapitulasi nilai bahwa untuk terbaik kedua Grand Final Festival Shalawat Al Banjari tahun 2018 versi Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah Purwasri Kediri diraih oleh Sukarol Munsid, sehingga untuk Al Batar hari ini lahir menjadi super istimewa karena mendapatkan juara umum juara 1 Festival Shalawat Al Banjari versi Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al Hikmah Purwasri Kediri tahun 2018. Oleh karena itu, dengan hormat untuk pemberian trofi dan uang pembinaan sekaligus dengan hormat disampaikan kepada beliau Romo Yai Muhammad Yahya Badru Sarjana Hukum Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Hikmah sekaligus Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasri Kediri untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan dalam pemberian piala dan hadiah ini, sekaligus untuk menyampaikan trofi dan uang pembinaan kepada juara 1, 2, dan 3 kepada beliau Romo Yai Muhammad Yahya Badru Sarjana Hukum. Dengan hormat dihaturkan Sallu ala Nabi Muhammad. Kepada juara 1-2, mohon yang mewakili segera naik ke atas panggung, silakan. Juara 1-2. Monggo, silakan. Untuk juara 1-2, yang mewakili monggo Gus. Monggo. Dari Sukarol Munsid, juara 2, Sukarol Munsid. Ya, ini juara dua Sukarul Munsir. Adapun dari Al Badar, disilakan untuk maju ke depan. Al Badar. Monggo, silakan Kang. Semakin cepat semakin baik. Waktunya sudah sore, mendekati maghrib. Monggo, Al Badar, silakan naik yang mewakili. Yang peserta, silakan. Yang peserta, monggo, silakan. Juara satu akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar atau senilai 2 juta rupiah. Adapun untuk juara dua, Sukarul Munsir akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan senilai 1.500.000 rupiah. Adapun untuk juara tiga, TBI dari Nganjuk akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan senilai 1 juta rupiah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, selepas pemberian piala dan uang pembinaan, dengan hormat dimohon kepada beliau Romo Yai Muhammad Yahya Badrus untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasri mengucapkan terima kasih kepada 50 peserta festival. Semoga tahun depan bisa lebih meriah lagi. Tahun depan kita harapkan pesertanya bisa lebih dari Jawa Timur, otomatis hadiahnya akan lebih besar. Semoga mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun semuanya, sampai kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Sekali lagi sampai ketemu tahun depan. Kalau diundang pun kapok nggih. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pada Pak Yai untuk berkenan foto bersama para Jawara-Jawara Festival 2018 kategori Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Purwasri Kediri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi yang ada di depan. Kepada dewan juri dimohon untuk berkenan ikut pula foto bersama dengan para Jawara-Jawara Festival 2018. Silakan monggo Ustaz Wadli Munir, Ustaz Saiful Halwa, Ustaz Khairon, silakan dengan hormat.